السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pagi ini kita kembali mengkaji tafsir Sa'rawi. Kali ini kita akan membahas surat Al-Ma'idah ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang benar dan pahala yang besar. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Bersama saya pada pagi ini Ustaz Ardiansah dan Ustaz Zainal Arifin, kita akan mengkaji bahwasanya kata wa'ada yang artinya menjanjikan. Kata wa'ada ini sangat dekat juga dengan kata-kata mi'ad, ya. Mi'ad bahwasanya waktu atau janji yang telah dijanjikan. Di sini adalah sebuah janji mutlak tanpa adanya pelanggaran, sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya. Pada ayat sebelumnya, ayat 8 surat Al-Maidah, seakan-akan Allah menyuruh kita atau memaksakan kita untuk berada di wilayah keimanan, berada di wilayah keadilan, berada untuk posisi taat maksimal. Karena apa? Karena Allah menjanjikan dengan pasti. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilu shalihat. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan allazina amanu, orang-orang yang berada di wilayah keimanan, wa 'amilu shalihat, dan terus melaksanakan amal-amal salih di berbagai segi kehidupannya. Bahkan kata-kata as-salihat ini sebagai simbol segala lini kehidupannya telah dimasuki oleh keimanan, sehingga tidak ada sedikit pun gerak-gerik, tingkah laku, perangai yang tidak berada di bawah naungan keimanan. Orang yang demikian itu lahum maghfirah, mereka akan mendapat keampunan. Tentu dengan adanya kata-kata maghfirah, keampunan di sini, sangat mungkin bagi manusia memiliki kesalahan, kekeliruan, kekhilafan dan lain sebagainya. Tapi yakinlah, jika ia berada di wilayah keimanan dan keimanan tadi telah memasuki segala lini kehidupannya, maka lahum maghfirah, mereka itu akan mendapatkan keampunan sejak di dunia. Wa ajrun azim, dan balasan yang sangat besar. Balasan besar itu bukan hanya di akhirat, tetapi sejak di dunia ia akan mendapatkan. Kenapa? Karena ia telah memaksakan diri untuk berada di wilayah iman dan menggiring dirinya untuk memasuki segala aspek ibadah, pekerjaan, rukuk sujudnya itu bahagian dari amal saleh. Ustaz Ardiansah, bagaimana kira-kira menurut Ustaz tinjauan terhadap Al-Maidah ayat 9 ini? Kenapa ini dimulai dari janji? Padahal bisa saja ayat ini bunyi allazina amanu wa'adallahu lahum, tetapi di sini disebut apa? Wa'adallahu allazi. Fadhal. Ya, saya melihat kalau kita kaitkan dengan ayat ke-8 yang kemarin kita bahas, ini menunjukkan Ustaz bahwa menegakkan keadilan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat ke-9-nya ini bahwa wa'adallah, Allah yang berjanji di sini. Bukan manusia, bukan siapa-siapa, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang berjanji bahwa orang-orang yang menegakkan keadilan itu dia akan mendapatkan maghfirah wa ajrun azim, pengampunan dan sekaligus balasan yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menegakkan keadilan ini walaupun itu berat ya, adalah orang-orang yang beriman, dan dengan keadilan itu dia berarti telah melakukan suatu amal saleh yang cocok untuk masyarakat itu, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kemaslahatan tapi pribadi. Tapi di sini coba kita lihat wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihat. Artinya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Jadi di sini ada gabungan antara iman dan amal. Amal saleh. Bukan berarti beriman saja tidak beramal atau beramal tidak beriman nih. Iya. Bagaimana kira-kira Ustaz Zainal Arifin terhadap maghfirah di sini? Maghfirah dan ajr azim ini ada hubungannya dengan iman amal saleh atau dia bisa dipisah? Iya, jadi menarik sekali kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi di penafsiran ayatnya yang lain, bahwa maghfirah wa ajrun azim ini bagaikan ra'ufur rahim. Maghfirah itu adalah ra'uf. Ra'uf itu adalah kasih sayang. Rahim juga kasih sayang. Rahman kasih sayang. Jadi kata-kata kasih sayang ini dalam bahasa Arab cukup banyak, tapi memiliki arti yang berbeda. Ra'uf itu belas kasih lebih tepatnya. Itu identik dengan maghfirah. Kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan belas kasihnya. Itu ra'ufnya. Maka orang yang berzina ketika dicemeti, la ta'khuzhu ra'fah. Jangan tunjukkan belas kasihan. Maghfirah di sini sejak di dunia atau setelah meninggal dunia? Iya, belas kasihan itu di dunia pun terlihat. Maka seperti tadi orang yang dicemeti tadi, dicambuk tadi, jangan diwujud ditampakkan belas kasihan, tetapi dia berhak mendapatkan rahmat Allah. Ajrun azim sama dengan rahim, kasih sayang Allah. Balasan ya? Balasan. Upah. Balasan itu adalah nilai tambah. Diampuni saja sudah bersyukur kita. Sudah diampuni, dapat ajrun azim lagi. Artinya apa? Orang yang berlaku adil itu kalau dicari selanya, pasti ada selanya. Tapi Allah mengatakan, sudahlah, begitu Anda menjadi adil, yang sudah yang mempunyai kesalahan Anda akan kami hapuskan. Menariknya sekarang ini kan dunia Indonesia ini, ketika Anda melapor, kucari kesalahan Anda, dan Anda juga akan saya lapor. Artinya kan tidak ada orang yang berani melapor, karena apa? Karena semua orang tidak akan lepas dari aib dan salah. Berarti tapi Allah ini mengatakan tidak. Masalah janji. Iya. Janji. Ada janji jabatan, sumpah janji, apalagi ya? Janji setia. Janji setia. Ini artinya hidup ini diawali dari janji. Janji. Kemudian dilanggar. Dilanggar. Tapi tetap juga kita diminta untuk berlaku adil. Ketika itu dilanggar, sudah Allah akan mengampunimu. Berarti di sini janji Allah ini kepada orang-orang yang berada di wilayah keimanan. Keimanan. Saya cenderung mengatakan bahwasanya wa'adallahu allazina amanu. Nah, Allah menjanjikan orang-orang yang allazina, orang-orang yang amanu. Yang dia berada dalam wilayah. Bukan telah beriman. Iya. Kalau telah beriman, mungkin dulu dia beriman. Hari ini mungkin ia tidak beriman. Tetapi orang yang telah meletakkan dirinya dalam wilayah keimanan, wa amilu salihat. Kata-kata amilu dalam ayat yang lain ini berarti menunjukkan kontinuitas amal saleh. Saya melihat ini adalah memaksimalkan yang ada. Ada orang yang rajin beramal saleh ketika setelah pensiun. Berarti ia telah menyalahi janjinya. Janjinya. Ya, kenapa? Karena setiap tuntutan keimanan, orang yang berada di wilayah keimanan pasti beramal. Sehingga di sini tidak ada istilah dia uzlah atau apa. Oh, si Polan itu sangat hebat imannya. Buktinya apa? Dia tidak. Dia tidak pernah bergaul bermasyarakat dengan kita. Enggak. Saya melihat di sini bahwasanya semakin tinggi iman seseorang, semakin banyak amalnya. Iya. Bagaimana, Ustaz? Betul. Karena Rasulullah mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi ketika seorang itu berlaku adil, Ustaz Sofyan, dia akan banyak sekali manfaatnya bagi orang lain. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dia zalim. Ya, yang menjadi permasalahan di kita saat sekarang ini ketika terjadi pemilihan yang dilakukan secara langsung saat sekarang ini, berapa banyak kos atau biaya yang sudah mereka keluarkan. Sehingga ketika mereka menduduki jabatan itu, mereka berupaya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Sehingga apa yang terjadi, kezaliman-kezaliman lah yang terjadi. Saya hanya ingin menyampaikan fakta saat sekarang ini. Kalau kita melihat jalanan di kota Medan saat sekarang ini sudah sangat rusak parah. Di Sulawesi Selatan. Dan di kota Medan ini, bahkan di jalan-jalan protokol itu seperti Jalan Gatot Subroto, banyak sekali lobang-lobang yang itu sangat berbahaya bagi pengendara sepeda dan motor. Dan membangunnya Dinas PU selalu pada saya tidak mengetahui karena mungkin karena itu semuanya memiliki tugas masing-masing, karena jalan itu pun ada jalan negara, ada jalan kota, kita tidak mengetahui. Atau mereka telah berjanji, janji mereka melaksanakannya pada bulan-bulan yang penuh inilah air. Yang kita, inilah yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas, apalagi kita kalau melihat ke daerah Marelan dan daerah-daerah pinggiran, daerah Sunggal mungkin, nah, ini begini, akan terjadi antara janji Allah atau janji manusia, mana yang lebih diafdalkan, diutamakan ini? Maka kalau kita melihat dalam ayat ini, Allah yang langsung berjanji, wa'adallah. Allah yang berjanji. Kalau Allah yang sudah berjanji, maka seperti di dalam surah Ali Imran, Allah tegaskan, innallaha la yukhliful mi'ad. Ada janji Allah, ada janji manusia. Makanya kita katakan kepada masyarakat saat sekarang ini, jangan pernah termakan janji. Siapapun itu yang berjanji. Kecuali kalau itu yang berjanji adalah atau Allah hidup, subhanahu wa ta'ala. Hidup tanpa janji. Iya. Iya. Artinya kita yang ingin sekarang ini melihat adalah para pekerja, orang-orang yang bekerja, bukan orang-orang yang menebar janji dan pesona. Iya. Ini di sini sebutkan amalul soleh. Iya. Jadi maksud menariknya, amal soleh ini di samping kerja harus maksimal, memaksimalkan yang ada, orang yang tidak mau mengeluh. Kita banyak kali nanti alasannya mafi imkannya, kata orang Sudan, tidak ada dana, tidak. Padahal sebenarnya mewujudkan amal soleh itu prinsip pertama adalah tidak pernah mengeluh. Pepatah Inggris mengatakan yang artinya petani yang pintar itu tidak pernah menyalahkan cangkolnya. Betul. Petani yang pintar tidak pernah menyalahkan cangkolnya. Jadi kalau memang dia adalah orang yang telah memilih dan menawarkan diri sebagai wali kota, itu tidak ada kata tidak bisa menyelesaikan permasalahan kota ini. Karena apa? Karena dia sudah menyatakan saya sanggup memimpin ini. Makanya dia tidak akan menyalahkan cangkulnya, tidak menyalahkan anak buahnya. Apapun dia harus terjun ke masyarakat. Jadi saya melihat di sini permasalahan adalah janji Allah, janji manusia, atau ada yang sumpah janji. Ketika janji manusia bergabung dengan janji Allah, di situ adalah apanya? Sumpah. Sumpah jabatan dan lain sebagainya. Ya, ayat ini juga mungkin bukan saja untuk pemerintahan. Bagi kita pun, masyarakat Indonesia, juga sudah mulai harus berpikir, bekerjalah sekarang apapun yang bisa kita kerjakan. Karena apa? Karena kerja itu banyak, walaupun tidak digaji. Kalau misalnya, apakah masyarakat Indonesia ini kurang pekerjaan, banyak pengangguran? Tidak. Kalaulah misalnya semua paret di Sumatera Utara ini harus digali, itu membutuhkan berapa banyak pekerja. Drainase dibenarkan, berapa banyak tenaga kerja yang ini. Permasalahan sekarang Anda mau duit atau mau kerja? Kan sekarang mau duit tanpa kerja ini yang susah negara kita ini, ya kan? Disinilah nikmatnya menjadi orang yang beriman. Apa? Ada harapan. Ada harapan. Visi ke depan. Maghfirah dan ajrun. Azim. Jadi upahnya itu bukan upah duit yang instan saat sekarang ini. Maghfirah dan ajrun. Ketika kita melupakan maghfirah, keampunan dari Allah, dan melupakan ajrun, balasan pasti dari Allah, maka pada saat itu kita terjerat dengan janji-janji manusia. Nah, jadi ada banyak orang yang terjerat dengan janji manusia. Kenapa ia tidak menjeratkan diri dengan janji Allah? Janji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pilihan hidup kita ini ada janji manusia dan ada janji Allah. Dan menariknya kalau saya melihat saat sekarang ini, katakanlah mungkin di kita lah, di Indonesia secara umum dan di Sumatera Utara secara khusus, itu kalau sudah pada masa-masa berjanji, seakan-akan dia adalah Superman. Bahwa dia bisa menyelesaikan permasalahan itu dalam waktu sekejap. Dan ini kan mustahil. Artinya ketika Anda berjanji pun ingatlah bahwa janji itu mungkin tidak Anda realisasikan. Dan yang mendengar janji itu pun berpikir juga, ini orang yang berjanji ini makul atau tidak janjinya. Artinya bisa masuk akal atau tidak janji yang dia sebarkan ini. Oleh karena itu, sekali lagi kita katakan bahwa ketika Allah mengawali ayat ini dengan wa'adallah, kemudian di paruh potongan keduanya adalah lahum, ini adalah bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi prioritas kita. Yeah. Bahwa hidup di dunia ini adalah karena kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, menarik saya lihat ketika ada pesantren yang dibangun berdasarkan kekuatan ikatannya pada janji Allah, menanam keikhlasan bagi para pekerjanya yang tidak digaji, itu rupanya tidak membuat mereka miskin. Betul. Bahkan harta melimpah ruah dan rezeki begitu banyak. Jadi janji Allah tadi, ampunan dan pahala yang besar tidak saja di akhirat, ya, di dunia pun terwujud begitu nyata. Memang tidak digaji, tapi guru-guru yang sudah 10 tahun mengabdi dihajikan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mungkin PNS yang sudah 20 tahun mengabdi belum tentu berangkat haji. Jadi mana yang lebih diinginkan, keikhlasan tadi atau sekedar mengharapkan janji-janji manusia tadi? Di sini kita lihat modal awal yaitu iman dan amal saleh. Sebagaimana Ibrahim membangun Ka'bah, ya. Ibrahim membangun Ka'bah, kemudian sumur Zam-Zam tidak pernah henti. Kenapa? Karena Ibrahim berharap bukan hanya dengan janji-janji keduniaan, tapi di sana ada janji akhirat. Maghfirah sejak di dunia dan ajrun, balasan dunia dan akhirat. Di dunia sumur Zam-Zam tidak pernah berhenti satu detik pun. Ini simbol dari iman dan amal saleh Ibrahim Ismail. Terima kasih saudara para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Insyaallah besok akan kita lanjutkan kembali. Saya Muhammad Sofian, Zainal Arifin dan Ardiansah mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.